Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Kota rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang al-kaba'ir atau dosa-dosa besar dari Kitabul Kaba'ir karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marfu'an, sabda Nabi, man ta'allama, siapa yang belajar solfal kalami, mengatur-ngatur pembicaraan, yasrifa bihi, untuk membelokkan hati arijal, banyak orang, awinas atau manusia, maka Allah tidak akan menerima sawfan amal wajibnya, wala adlan, tidak pula amal sunnahnya. Diatkan oleh Abu Dawud. Ya, penjelasannya, a'imma ya ta'allamahu, tidaklah dia mempelajari ilmu berbicara, a'imma ya ta'allamu minaziyadah. Ya, tambahan berbicara yang dia pelajari, wa takalluf, dan ya, memaksa-maksakan diri dalam berbicara, belajar untuk itu dalam satu hal yang tidak daruri, satu hal yang tidak mendesak. Dan belajar ilmu berbicara yang semacam ini, ilmu berpidato semacam ini, dimakruhkan. Lima yudkhiluhu min ar-riya'i, karena adanya riya' di dalamnya. Kemudian dalam hal tersebut ada tasannu', mengada-ada. Dan seringkali supaya orang itu pembicaraannya berkesan, memukau, maka biasanya tidak lepas dari campuran dusta. Walimai khalituh minal kadhib, karena ada campuran dusta dalam pembicaraan yang memukau, perkataan yang memukau, wa tazayyud, dan berlebihan. Dalam hadis ini sebagaimana hadis sebelumnya sama. Ya, kemampuan untuk memukau dalam berbicara itu dirinci, tercela jika digunakan dalam hal yang buruk, dan hal yang manfaat dan baik jika digunakan dalam kebaikan. Ya. Maka hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, menjelaskan bahwasannya seorang itu jika diberi kefasihan dan kepiawaian dalam berbicara, atau dia belajar sarfal kalami agar punya kemampuan berbicara yang memukau, ai takallufuhu wa ziyadatu, atau takallufuhu wa ziyadata fihi, belajar untuk memaksa-maksakan di dalam berbicara dan berlebihan dalam berbicara, maka tidaklah halal bagi orang yang punya kelebihan atau telah belajar ilmu berbicara ini. Tidak halal baginya menggunakan ini semua untuk menipu manusia dan menyesatkannya, dan mengubah kebenaran menjadi kebatilan. Maka jika dia melakukan hal tersebut, maka Allah tidak akan menerima sarfan ay fardhan, amal-amal yang wajib, wala adlan, yakni nafilatan, yaitu amal-amal yang sunnah. Wakil, dan ada yang menjelaskan adalah artinya fidyatan, tebusan, artinya Allah tidak akan terima pada hari kiamat nanti, tidak akan terima tebusan untuk menyelamatkan dirinya dari azab dan siksa Allah. Ya, kemudian dalam hadis yang diatkan Imam Ahmad dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat orang yang yusakikunal kalama, menata rapi perkataannya sebagaimana dia menata dan menata asyir sair. Ya, hadis ini isinya laknat bagi orang yang yusakikunal kalama, maknanya dia adalah orang yang memutarbalikkan lidahnya dengan berbagai macam kata-kata yang mutakallifah, yang dia memaksa-maksakan diri, dia putar-putar ke kanan dan ke kiri. istilaan dalam rangka menyombongkan diri di hadapan orang lain. Dan laknat menunjukkan kalau perbuatan ini dosa besar. Sehingga kita simpulkan di antara dosa besar adalah ayusakikal ma'ul kalama. Seorang itu berkata-kata yang kemudian diada-adakan, dibuat-buat, sehingga dia berbicara dengan memaksa-maksakan diri dalam rangka istimalah, mengambil simpati manusia supaya dia bisa menggiring manusia dan orang lain sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya. Dan tasqiqul kalama dan berlebihan dalam berbicara terutama dilakukan oleh orator atau seorang penutur yang memaksa-maksakan diri dalam menyampaikan kalimat yang mauzun, kalimat yang bersair atau bersaja, karena dia sangat menginginkan untuk sok fasih dan dalam rangka kemudian menyombongkan diri kepada orang lain. Nitihan wa kibron, sama artinya sombong, dan sombong itu tercela, sangat tercela. Oleh karena itu tasyakkaka fil kalam wal khusuma, artinya ke kanan dan ke kiri, dan meninggalkan jalur yang lurus, jalur yang tengah. Wa takallafa, dan memaksa-maksakan diri supaya bisa memproduksi satu perkataan yang sebaik-baik produksi, dan itu perkataan yang tidak membuat ridha Allah Jalla wa'ala. Maka kewajiban seorang muslim hati-hati dalam berbicara, ghayata tahafudhi, dengan betul-betul hati-hati dari segala sisi. Dan sesungguhnya yang namanya pembicaraan dan perkataan, jika digunakan dalam kebaikan dia menjadi sumber kebaikan, dan jika dalam digunakan dalam kejelekan, dalam hal yang tidak Allah ridai, kana syarran lahu, maka itu jelek baginya, terutama di akhiratnya. Ya, kemudian bab selanjutnya di antara dosa besar adalah ngotot kalau debat. Babu syiddatil jidali, ngotot dan nekat dalam debat. Ya, di antara kemudian orang itu nekat dalam debat, ya dia sampai membuat kebohongan. Ya, yang penting pada sesi debat itu dia menang, meskipun dia bikin kebohongan. Dia tidak mau jantan mengatakan saya tidak tahu, ya, atau kalimat semacam itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alatul khisam, dan manusia itu alatu sangat pembangkang, al khisam, suka berdebat. Dari Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, sabda Nabi, Nabi sampaikan manusia yang paling Allah benci adalah al alatu al khasim, adalah orang yang sangat membangkang, al khasim, dan sangat gemar dalam berdebat. Dalam riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas marfu'an, sabda Nabi, kafa bika itsman alla tazala mukhasima, cukuplah anda menjadi orang yang berdosa manakala anda terus-menerus, artinya hobi, mukhasiman, berdebat. Penjelasannya, maka debat adalah salah satu penyakit berbicara. Dan di sini penulis rahimallahu taala membawakan masalah ini di Kitabul Kabair untuk mengisyaratkan bahasanya debat dan sengketa dalam perdebatan itu kabiratun min kabairidz dzunub, itu bisa menjadi dosa besar. Saya katakan, saya terjemahkan dengan bisa menjadi karena ada rinciannya. Lima yang tetap alaihima, karena dampak dari debat adalah min atharin sayyiatin, adalah dampak yang jelek. Dan ini adalah berbeda manakala debat tersebut untuk menjelaskan kebenaran, untuk membeberkan, untuk menyibak kerusakan dan racun pemikiran, atau untuk mencegah bahaya. Maka ini satu hal yang diperintahkan sebagaimana firman Allah fi muhkami kitabihi, dalam ayat yang muhkam yang jelas, wajadilhum billati ya ahsan, maka debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dan Allah tidak katakan wajadilhum billati ya akhsan, debatlah mereka dengan cara yang lebih kasar. Ya. Namun Allah katakan billati ya ahsan, dengan yang lebih baik, dengan yang lebih lembut, dengan hal yang lebih beradab, bukan yang lebih keras suaranya, bukan yang kemudian pakai melotot-melotot. Namun itu namanya billati ya akhsan, dengan yang lebih keras. Namun Allah perintahkan billati ya ahsan, jika memang perlu debat, maka debatlah dengan cara yang lebih baik. Dia teriak-teriak, kita tetap lembut. Dia pakai melotot-melotot, kita senyum. Dan disampaikan bahasanya Ibnu Qudamah, penulis Al-Mughni, beliau seringkali terlibat dalam perdebatan. Dan tidaklah beliau berdebat, ketika beliau berdebat dengan seseorang, kecuali beliau senyum. Beliau senyum yang manis. Dan disampai-sampai dikatakan bahasanya beliau mengalahkan semua orang yang mendebatnya dengan senyum manisnya. Beliau mengalahkan semua orang yang mendebatnya dengan senyum manisnya. Senyum manisnya yang tulus. Ketika ada orang yang debat marah-marah, maka beliau sikapi dengan senyum manis. Nah, itu yang mengalahkan semua orang yang mendebat Ibnu Qudamah rahimallahu taala. Orangnya kemudian keng ngotot, pakai melotot-melotot, beliau senyum saja. Orangnya bernada tinggi, maka beliau respon dengan senyum yang manis. Nah, fal madmum, maka debat yang tercela, yang bahkan bisa jadi dosa besar, adalah makana li ghairi ma dzakarna, manakala tujuannya selain apa yang telah kami sebutkan. Maka ka'ayakuna li hawan, semacam debat itu untuk hawa nafsu, karena hobi, karena gemar. Karena sebagian orang punya penyakit gemar berdebat. Kok enggak debat sama orang, maka dia bingung. Kenapa hari ini kok enggak dapat lawan debat? Maka karena kegemaran dan kesukaan. Auriaan, atau dia ingin pamer, pamer ilmunya, pamer pintarnya berargumentasi, dia ingin mau menonjolkan diri. Wasumatan, dan supaya orang mendengar kehebatan dia dalam berbicara, dalam berkata-kata. Maka ini debat yang tercela, bahkan bisa tergolong dosa besar. Dan ini dosa besar, diantara dosa besar karena lisan. Dan wa qawlu ta'ala fil ayat, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam ayat al-alattu. Apa itu alattu? Wal hasil kesimpulannya, alattu artinya syadidul qaswati fi ma'siyatillahi ta'ala, sangat-sangat keras untuk durhaka kepada Allah. Ini tadi kita terjemahkan dengan membangkang. Fa walladhi yujadilu bil batil, maka karena demikian kerasnya dia dalam maksiat, sampai dia mendebat untuk membela kebatilan. Dia tahu ini salah, namun dia semangat untuk membelanya. Ini namanya alattu. Ini diantara bentuk dari alattu. Sangat membangkang, sudah ngerti salah. Maka tentu ada orang yang ketika tahu salah ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari namun diam saja. Namun tetap enggak mau menerima kalau dia salah. Dan ada orang yang dia tahu kalau dia salah namun dia tetap membela ngotot, seakan-akan dia benar. Nah, ini alat itu. Fawa alimul lisan, maka alatu itu adalah orang yang pintar ngomong, namun dia kosong dengan amal. Dia yatakallamu bil hikmah, boleh jadi dia berbicara dengan perkataan yang baik, namun perbuatannya adalah khati'ah, kesalahan dan dosa. Ya, contoh penggunaan kata-kata alatu yang lain ada di surat Maryam. Allah katakan watung diru bihi kauman ludda, dan kau ingatkan dengannya sekelompok orang yang ludda, sangat membangkang. Fahaula qad undiru li ajli ayatuka hadisi fa al madmuma, maka mereka diingatkan dan didakwai dalam rangka supaya mereka tinggalkan sifat yang tercela ini. Kemudian hadisnya dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Nabi sampaikan orang yang paling Allah benci adalah al-alatu al-khasim, orang yang sangat membangkang. Yang tadi disampaikan di antara bentuk al-alatu adalah nekat, ngotot untuk membela sesuatu yang telah dia ketahui kalau itu salah. Al-khasim yang hobi berdebat. Maka bisa kita pahami dari hadis ini bahasanya di antara sifat Allah adalah mencintai dan membenci. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang bertakwa, orang yang suka berbuat baik, orang yang suka bersuci. Allah membenci orang kafir, munafik dan orang fasik. Di antara manusia yang ada yang Allah benci secara sempurna itulah orang kafir dan munafik. Dan di antara manusia ada yang orang yang Allah benci dikarenakan kejelekan, sesuai dengan kejelekan yang ada pada dirinya, dan di sisi yang lain dicintai karena kebaikan yang ada pada dirinya, itulah orang yang beriman yang gemar berbuat dosa. Di hadisnya disampaikan lelaki yang paling Allah benci. Maka hadis ini tidak khusus untuk laki-laki tanpa mencakup perempuan. Namun perempuan juga demikian termasuk dalam hadis ini. Akan tetapi disebutlah laki-laki mimba bitaglib, karena umumnya, karena yang dominan. Umumnya yang dominan mengadakan perdebatan dan ngotot dalam debat laki-laki. Maka orang yang paling Allah benci adalah al-alatu al-khasim. Dia adalah orang yang memiliki ladadun fil khusumah, ay syiddatun fiha ay fil khusumah. Orang yang sangat keras, ngotot dalam debat. Fahuwa, dan di antara bentuk yang dimaksud dengan ladudun fil khusumah itu adalah ketika debat suka ngeles. Fawakullama uhtijja alaihi, setiap kali dia kalah argumen bihujjatin dengan satu hujah, akhada fijani bin akhar, maka dia ngeles pindah ke yang lain. Nanti kemudian dipatahkan ngeles lagi, dipatahkan kemudian ngeles lagi, dibantah kemudian ngeles lagi. Maka itu al-aladdu. Itu makna al-aladdu di sini. Orang yang tidak mau mengakui salah. Oh ya salah, saya salah, Anda benar. Nah, dia adalah orang yang meskipun tahu argumennya itu kalah dan salah, namun dia ngeles sehingga boleh jadi keluar dari topik. Ini membicarakan A, tiba-tiba sudah sampai F. Kenapa? Karena dia tidak fokus. Dia alat tuh, dia sukanya ngeles dan pindah-pindah, loncat-loncat. Kemudian yang kedua al-khasim. Al-khasim artinya al-hadiku bil-khusumah, adalah orang yang pintar dalam perdebatan. Wal-madmum, dan yang minha pintar dalam berdebat itu tidak semuanya tercela. Namun pintar dalam berdebat yang tercela manakala bil batil, dia itu salah. Namun dia gunakan kepandaiannya untuk berdebat dan bermain kata untuk membela kesalahannya. Dan khusumah bil batil boleh jadi bentuknya adalah dia debat dalam rangka menolak kebenaran atau untuk membenarkan satu hal yang batil. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang kafir, madarbulaka illa jadala, tidaklah mereka memberikan bantahan tersebut kecuali dalam rangka mendebat. Balhum qaumun khasimun, karena mereka adalah orang-orang yang pandai dalam berdebat. Maka inilah sifat orang kafir, yaitu hobi debat. Walidzalika, oleh karena itu tatkala turun firman Allah azza wa jalla, Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya berhala yang kalian sembah selain Allah, sesungguhnya kalian dan berhala yang kalian sembah selain Allah itu akan jadi bahan bakar neraka. Antum laha waridun, kalian akan mendatangi neraka. Maka orang-orang musyrik gembira dengan ayat ini dan mereka mengatakan, bukankah Nasrani menyembah Al-Masih, Yahudi menyembah Uzair, dan ada sekelompok orang menyembah malaikat. Ya, berarti nanti Isa masuk neraka, Uzair masuk neraka, malaikat masuk neraka. Maka Allah turunkan, innalladzina sabaqat lahum minal husna, ya, orang-orang yang telah ditakdirkan dari kami untuk mendapatkan kebaikan yaitu surga, ulaika anha mubadun, mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Sehingga orang yang ridha disembah-sembah selain Allah itulah yang di neraka. Adapun makhluk yang disembah-sembah dan dia tidak ridha, maka tidaklah termasuk dalam ayat. Dan para nabi tidaklah ridha untuk disembah selain Allah azza wajal. Isa pun tidaklah ridha dan tidaklah dia disembah kecuali ba'da an mata, setelah dia diwafatkan dengan dinaikkan ke langit. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingkari orang yang berlebihan terhadap beliau dan menjadikan beliau sebagai tandingan bagi Allah. Walamma mata, dan tatkala meninggal dunia, dan tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka sebagian orang bersikap hulu berlebihan kepada beliau, itulah al-kuburiyun, para penyembah kubur. Wa ja'alu lahu, mereka berikan untuk sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kewenangan untuk mengatur dalam berbagai macam urusan, yang itu satu hal yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah azza wajalla. Sehingga mereka jadikan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilahan sesembahan, bidzalika, dengan keyakinannya bahasanya Nabi itu punya hak untuk mengatur jagat raya. Sebagaimana firman Allah taala, walamma duriba ibnu Maryam mamatsala, tatkala Isa putra Maryam itu jadikan sebagai permisalan, idza qaumuka minhu yasiddun, diterjemah dapat yasidun artinya bersorak. Ida tiba-tiba kaum muka minhu karenanya yasidun bersorak gembira. Waqalu, dan mereka mengatakan, apakah sesembahan kami yang lebih baik ataukah amhuwa ataukah dia Isa, madurbulaka illa jadala. Mereka tidaklah mengatakan perkataan tersebut kecuali dalam rangka berdebat. Artinya tidaklah mereka menyebut Isa kecuali dalam rangka berdebat, dalam rangka membela kebatilan. Karena mereka mengetahui bahasanya Isa alaihissalam tidak akan masuk neraka karena dia Nabi Allah, dan karena dia adalah orang yang melarang melakukan kemusyrikan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Isa alaihissalam, maqultulahum ila ma'amartani bihi, tidaklah kukatakan kepada Bani Israel kecuali yang kau perintahkan kepadaku ya Allah, ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah yang merupakan Rabbu dan Rabb semua kalian. Kemudian di hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, sabda Nabi mengatakan, cukuplah seorang itu menjadi pendosa ketika dia senantiasa mendebat. Maka hadis ini sebagaimana hadis sebelumnya, yaitu melarang banyak mendebat atau hobi debat. Fa'ina kathratal mukhasamah, karena seringnya berdebat, tufdi itu menyebabkan ghaliban biasanya ilal mukhasamah, mendebat dalam rangka membela satu hal yang tidak benar. Dan walil asafi, dan sangat disayangkan, kita jumpai sebagian orang tidak ada yang dia pikirkan, tidak ada yang ada di kepalanya kecuali al-i'tirad daiman alal khair, gimana ngeyali orang lain. Maka kata beliau, ada orang yang punya penyakit psikologis, hobinya nyalahkan orang. Kalau ngobrol sama orang, dia pingin gimana orang yang diajak ngobrol ini, dia bantah dan dia debat. Dan kemudian ingin itharah, memunculkan subhat, berbagai hal yang membuat rancu pikiran. Dan ini tidak dilakukan kecuali sebagian orang yang sok berilmu. Maka anda jumpai dia menyelisih banyak orang dan menuduh banyak orang dengan melakukan kesalahan, dan tidaklah itu terjadi kecuali karena hawa nafsu atau karena kesombongan yang ada pada dirinya. Maka di antara dosa besar, yaitu dosa besar lisan, adalah siddatul jidal, keras dalam mendebat. Dan keras dalam mendebat yang dimaksudkan adalah mendebat kebatilan, membela sesuatu yang salah, membela sesuatu yang salah, dan membela sesuatu yang salah padahal diketahui itu salah. Itu biasanya terjadi pada orang yang hobi dan sering berdebat. Adapun debat yang memenuhi adab-adab debat, sebagaimana Allah katakan, wajadilhum billati ya ahsan, dan itu karena membela yang benar, membela kebenaran, untuk kemudian menampakkan kebatilan sebagai satu kebatilan, maka dia tidak terlarang. Kemudian bab orang yang ditakuti oleh banyak orang, oleh masyarakatnya, karena mereka takut dengan pedasnya lisannya. Allah Ta'ala berfirman, celakalah bagi semua pengumpat dan pencela. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang paling celaka kedudukannya di sisi Allah pada kiamat nanti adalah man wada'ahu an-nasu, orang yang ditinggalkan oleh manusia. Tidak ada yang berani mendekatinya. Tarakahu an-nasu, ditinggalkan oleh manusia, semua orang menjauhinya. Ittiqa'a fuhsihi, karena takut, karena jaga diri dari kejinya lisannya. Maka yang dimaksudkan oleh bab ini adalah seorang yang dijauhi oleh teman-temannya, dijauhi oleh kawan-kawannya. Mereka tidak mau bergaul dan duduk bareng dengannya karena khawatir pedasnya lisannya. Kenapa? Karena orang ini tidaklah warak, artinya gampang. Orang ini gampang mengucapkan caci maki, gampang dia menjatuhkan kehormatan orang lain bil hamzi wal hamzi, dengan celaan, dengan umpatan, wal fahish minal qaul, dan perkataan yang jelek. Oleh karena itu anda jumpai banyak orang memilih untuk menjauh darinya. Kemudian tentang firman Allah Ta'ala, wailul likulli humazatin lumazah, makin ancaman keras bagi setiap orang yang hamaz dan lamaz. Apa beda hamaz sama lamaz? Sebagian ahli tafsir tidak membedakannya. Kemudian sedangkan ulama yang membedakan mengatakan al-hamzu adalah mencela dengan perbuatan, mencela mengata-ngatai dengan perbuatan, boleh jadi isyarat jari dengan arah tertentu, nah, itu mencelanya, atau boleh jadi dengan dia menjulurkan lidahnya atau memajukan bibirnya, atau kemudian menggerak-gerakkan pantatnya untuk ngejek orang lain, untuk ngolok-ngolok orang lain, untuk mengumpat dan mencela orang. Nah, itu kalau mengumpat pakai pantat, pakai lidah, nah itu namanya hamzu. Sedangkan lamzu itu adalah mengumpat, mencela, namun dengan kata-kata. Dan Allah katakan, hamazin masya'im binamim. Orang yang suka mengumpat dan orang yang berjalan menebar namimah. ayah takiru an-nasa, dia meremehkan orang lain, kemudian dia cela orang lain, dia jelek-jelekkan orang lain, taghian alaihim, karena dia sombong dengan orang lain. Itu hamazin. Kemudian masya'in bin namim, artinya berjalan di antara manusia menebar namimah, adu domba. Ya, dan di antara bentuk hamzun itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Allah Ta'ala perintahkan, Allah firmankan, wa idza marru bihim, dan jika orang-orang yang beriman itu melewati orang kafir, yataghamazuna, maka mereka melakukan maka mereka mengerling-ngerlingkan dan mengedip-ngedipkan mata. Yakni artinya, jika mereka melewati orang-orang yang beriman atau orang-orang beriman melewati mereka, maka mereka melecehkan orang-orang yang beriman. Mereka mencari-cari kekurangan orang yang beriman kemudian menampakkannya, atau mereka menggerakkan lidahnya atau bibirnya dalam rangka menggunjing orang yang beriman. Dan ini seluruhnya adalah haram, tidak boleh dilakukan kepada seorang muslim. Kemudian Allah katakan, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian melakukan lamzun, janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Ya, lamzun sama hamzun itu beda, manakala dua kata tersebut disebut berbarengan. Namun jika disebut sendirian, wala talmizu anfusakum, maka ini mencakup dua-duanya, baik mencela dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Maka janganlah kalian mencela diri kalian sendiri, maksudnya orang lain. Maksudnya orang lain. Kenapa orang lain disebut dengan diri sendiri? Syekh Sa'di di tafsirnya menjelaskan dengan dua penjelasan. Yang pertama, karena orang lain jika dia adalah sesama muslim, maka satu muslim dengan yang lain itu satu badan. Maka dia dirimu sendiri. Kemudian yang kedua, mencela orang lain itu Allah gunakan diksi, janganlah kalian mencela diri kalian sendiri, karena siapa yang mencela orang lain, maka dia akan dicela oleh orang lain, akan mendapatkan balasan dari orang lain, sehingga celaan dia kepada orang lain kembali pada dirinya sendiri. Maka mimbabi sabab, karena ya, kalau dilihat bahasanya dialah yang menjadi penyebab orang itu mencela dirinya, maka dia mencela dirinya sendiri. Ya, dijelaskan oleh penulis di sini atau pensyarah di sini, janganlah sebagian mencela sebagian yang lain. Perhatikan diksi Al-Quran dengan mengenakan diri kalian, artinya sesungguhnya dirimu seperti diri saudaramu, karena orang beriman seperti satu badan yang sama. Maka apa yang kau ridhoi untuk dirimu, maka ridhoilah hal tersebut untuk saudaramu. Apa yang tidak engkau ridhoi untuk dirimu, janganlah engkau suka hal itu terjadi pada saudaramu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, gambaran permisalan orang yang beriman dalam cinta mereka dan tolong menolong di antara mereka, empati di antara mereka, dan saling sayang di antara mereka seperti satu badan. Jika ishtaka minhu udwun, jika ada salah satu anggota badan sakit, tada'a lahu sa'irul jasad, maka semua anggota badan akan merasakannya, bisa har dengan tidak bisa tidur malam, wal humadam demam. Dan Nabi SAW mengatakan muslim sejati adalah orang yang muslim yang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kemudian ada pun hadis Aisyah radhiallahu anha, marfu'an sabda Nabi, beliau katakan, orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh banyak orang karena mereka takut dengan menjaga diri dari kotornya ucapannya. Maka bisa dipahami dari hadis ini, manusia pada kiamat itu memiliki derajat yang bertingkat-tingkat di sisi Allah masing-masing sesuai dengan amalnya. Dan sungguh Allah itu mengangkat, meninggikan sebagian orang yang beriman sejumlah derajat sebagai bentuk anugerah dan karunia dari Allah dan karunianya. dan orang yang paling jelek kedudukannya dan yang paling jauh dari Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh banyak orang, kawan-kawannya dan tetangganya karena jeleknya perbuatan dan ucapannya, atau karena menjaga diri dari fuhsyu. Yang dimaksud fuhsyu adalah tindakan yang dia lakukan yang melampaui batas syar'i, baik berupa ucapan yang melampaui batas ataupun perbuatan yang melampaui batas. Demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, tadi kita baca kalimat anannasa yawmal qiyamati darajatun indallah, manusia pada kiamat itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Kullun hasaba amalihi, masing-masing sesuai dengan amalnya. Maka berkenaan dengan surga Allah Subhanahu wa taala, maka ada tiga hal, ada tiga poin. Yang pertama, yang menyebabkan orang masuk surga adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, namun derajat di surga itu tergantung amal. Kalau masuk surga itu karena kasih sayang Allah, sedangkan yang kedua derajat di surga itu tergantung amal. Kemudian yang ketiga, kekal di surga itu karena niat. Kekal di surga itu karena niat, yaitu karena orang yang beriman berniat untuk beribadah kepada Allah selamanya, maka untuknya balasan kenikmatan berupa surga penuh kenikmatan selamanya. Demikian juga orang kafir itu berada di neraka selamanya karena niat, karena niatnya dia untuk kafir adalah selamanya. Sehingga ketika mereka menyesali, ketika mereka mati dan mereka menyesali ingin kembali ke dunia, maka Allah katakan mereka bohong. Sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am ayat yang ke-28, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dan seandainya mereka orang kafir dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu, niscaya mereka akan kembali kafir. Wa innahum lakadzibun, karena mereka bohong ketika mereka mengatakan jika kami kembali ke dunia, kami akan beramal saleh. Allah katakan, seandainya mereka ruddu dikembalikan ke dunia, la'adu. Niscaya mereka akan kembali kafir. Nah, karena itu kekal di surga atau kekal di neraka itu karena niat. Waqad yarfa Allah, dan terkadang Allah mengangkat, meninggikan sebagian orang yang beriman beberapa derajat sebagai anugerah dari Allah, wa fadlan, dan karunia dari Allah. Dan di antaranya adalah karena sebab doa anak untuk orang tuanya. Maka sebagian anak, sebagian orang tua ada yang dinaikkan derajatnya oleh Allah di surga, kemudian dia tanya kepada Allah, ya Allah, dari mana saya mendapatkan derajat ini? Maka Allah katakan, bistighfari waladika laka, karena doa anakmu untukmu. Kemudian kemudian kita lanjutkan, wa ba'dun nas, dan sebagian orang menganggap kalau banyak orang jika mereka daru basa-basi kepadanya dan takut kepadanya, maka mereka kana dzalika ta'biran, maka itu mengungkapkan betapa kuatnya dirinya dan betapa jantannya dirinya. Padahal sebenarnya ini adalah kehinaan senyatanya. Fa innahu in adhara quwwatahu, karena siapa yang menampakkan kekuatannya dan kesombongannya terhadap saudara-saudaranya, maka Allah dia akan hina Ya, pada hari kiamat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad darri. Orang-orang yang sombong pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan semisal dengan semisal semut yang kecil. Maka orang-orang yang sombong di dunia maka akan bangkit di akhirat, kumpul di padang mahsyar, ukurannya syukur semut yang kecil yang dia diinjak-injak oleh banyak orang. Artinya dia diliputi oleh kehinaan. Sedangkan orang yang tawaduk kepada orang lain maka Allah akan tinggikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lillahi, siapa yang tawaduk karena Allah, dan dia tawaddu satu derajat, maka Allah akan tinggikan satu derajat sehingga Allah jadikan dia di tempat yang sangat tinggi. Siapa yang sombong kepada Allah satu derajat, Allah tinggikan satu derajat sehingga Allah letakkan di tempat yang paling bawah. Dan yang patut diperhatikan, tawaduk yang berpahala, tawaduk yang mendapatkan balasan semacam ini adalah lillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian manusia tawaduk karena manusia, itu tawaduk supaya mendapatkan pujian dari manusia. Kalau dia tawaduk, dia tawaduk karena mengharapkan agar orang memujinya sebagai seorang yang low profile. Maka ini tawaduk karena dunia. Dan di antara bentuk dunia adalah pujian. Nah, pujian adalah bagian dari dunia. Kemudian kita masuk pada bab bab selanjutnya. Bahasanya di antara dosa besar yang terletak di lisan adalah al-bada' wal-fuhsyu. Itulah omongan yang badak, omongan yang belak-belakan untuk sesuatu hal yang memalukan. Boleh jadi menyebut alat kemaluan, alat kelamin, atau kemudian bahasa-bahasa yang lain yang harusnya orang itu malu. Harusnya orang yang punya malu akan menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Meskipun itu benar, itu satu hal yang benar, dia tidak bohong. Namun karena dia badak, maka dia vulgar membicarakannya. Itu namanya badak. Kemudian wal-fuhsyu dan perkataan atau perkataan, tentu karena ini bab menyebab lisan, adalah perkataan yang kecil. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan, dan jika mereka melewati al-lagha, maka lewat sebagaimana secara mulia. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, mukmin itu bukanlah seorang yang ta'an, suka mencela, suka menyalahkan. Setiap semua orang itu salah, kalau bukan dirinya, maka pasti dia komentari. Kalau bukan dirinya maka pasti dia anggap keliru. Walala'an, bukan pula seorang yang suka melaknat atau mencaci maki. Walal fahish, dan bukanlah sifat orang yang beriman itu orang yang fahish, orang yang ucapan yang kecil. Walal badi, bukan pula orang yang badak, orang yang belak-belakan untuk mengungkapkan sesuatu hal yang harusnya diungkapkan dengan rasa malu. Di sini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi penjelasannya. Bada didefinisikan dengan qillatul hayai, tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Hal-hal yang sensitif, hal-hal yang harusnya orang itu malu mengatakannya, maka dia mengatakannya tanpa rasa malu. Sedangkan al-fushu adalah perkataan yang kecil yang menyakiti orang lain dan membuat murka dan bencinya Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melabeli orang yang beriman dengan mengatakan, laisal mu'minu bi ta'an walal la'an walal fahish walal badi'. Maka hukum asal seorang muslim, dia adalah salman li akhihi, dia adalah selamat untuk saudaranya sesama muslim, yaitu tidak menyakitinya. Al-fahish, orang yang banyak omongan kecilnya. Al-fushu artinya al-qubuhu al-mutanahi, puncak kejelekan, sangat-sangat jelek. Maka seorang muslim tersucikan dari ini semua. Karena orang yang haram masuk neraka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hurima ala nar, diharamkan atas neraka, kulu hayyinin layyin, setiap orang yang lembut, layyinin, dan seorang yang lembut. Ya, maka penduduk surga kata Nabi adalah orangnya adalah orang yang lembut, lembut tutur katanya dan lembut perbuatannya. Ya, lembut cara dia berbahasa dan lembut isi apa yang dia katakan. Ada orang yang lembut cara berbahasanya namun isinya nyelekit. Namun dia lembut. Sambil senyum, ngomongnya juga nyantai, namun langsung menusuk sejauh-jauhnya. Maka tentu tidak masuk ini. Maka lembut dari sisi cara penyampaian dan dari sisi konten. Dan demikian juga lembut perbuatannya. Lembut perbuatan itu artinya tidak mudah marah-marah. Artinya bukanlah orang yang tergesa-gesa. Bukan orang yang emosional. Kemudian sahlin, dia adalah seorang yang mudah. Ya, dia adalah orang yang punya prinsip, tidak harus kaku, lawan dari kaku. Ya, namun kalau bisa dibuat mudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa ya, kemudian diselesaikan sambil ngobrol nyantai, ya tidak harus kemudian formal-formalan. Kalau kemudian bisa ditemui pas saat sholat di masjid, ya tidak harus ketemu di kantor. Nah, sebagian orang kaku, ini urusan ini masalah kantor, enggak, ini jangan dibicarakan di sini, ketemunya nanti di kantor. Dia tidak mudah, dia tidak mudah. Nanti di kantor, oh, saya ada rapat ternyata. Hanya tidak jadi ketemu. Karena dia punya prinsip, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Maka ahlul jannah adalah orang yang punya sifat sahal. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kalau ketemunya sekarang, ya tidak harus nanti ngobrolkannya. Ya sekarang aja dibicarakan. Sambil jalan atau sambil kemudian sambil jalan atau sambil nongkrong, tidak harus formal, tidak harus kaku. Dan sifat penduduk surga yang lain kata Nabi, qaribin minan nasi, dekat dengan manusia. Dekat dengan manusia, kebalikan dari orang yang tadi kita bahas. Tarakahun nasu itiqa'a fuhsihi, tidak ada orang yang mendekat padanya, ditinggalkan oleh manusia karena orang takut dengan kecilnya perbuatannya dan ucapannya. Mohon sebaliknya, penduduk surga adalah orang yang qaribin minan nasi, adalah dekat dengan manusia. Dia dekat dengan manusia karena dia seorang yang ramah, karena dia seorang yang mudah akrab. Orang yang supel kata orang Jawa, mudah bergaul. Dia adalah seorang yang tawadhu, seorang yang low profile, seorang yang rendah hati. Maka dia dekat dengan manusia. Orang yang sombong jauh dari manusia. Orang yang sombong jauh dari manusia. Orang yang tawadhu, dia orang yang dekat dengan manusia. Dia orang yang murah senyum. Dia adalah orang yang murah senyum. Dia adalah orang yang tidak selalu serius, kadang guyon. Maka dia adalah orang yang dekat dengan manusia. Orang yang serius terus dan tidak bisa dijak guyon, maka dia jauh dari manusia. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, walladzina la yashhaduna zura, dan orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan. Maka Al-Musallim rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini untuk menjelaskan sifat mukmin yang paling menonjol. Haitsu di mana surat Al-Furqan itu memuat sifat-sifat ini. Di antara sifat orang yang beriman, sebagaimana Allah sebutkan bahasanya mereka, yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka berjalan di atas muka bumi, haunan ai misyatal mutawadhi'i, seperti jalannya orang yang tawadhu, tanpa sombong, tanpa merasa tinggi di muka bumi dan tanpa kerusakan. Dan Allah Ta'ala berfirman melarang kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Engkau tidak akan bisa menembus bumi dan engkau tidak akan bisa setinggi langit, setinggi gunung. Dan di antara sifat orang yang beriman, firman Allah Ta'ala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, yaitu usil, maka mereka mengucapkan perkataan yang selamat. Artinya, yatahammaluna, mereka bersabar dengan mayahsulullahum, apa yang mereka dapatkan berupa gangguan orang-orang yang jahil wassafah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang suka usil. Fala yajahaluna ma'a man yajahalu, maka mereka tidaklah berbuat melakukan tindakan bodoh bersama orang yang bertindak bodoh. Karena kebodohan itu ada dua macam, yang pertama adalah adamul ilmi, yang kedua adalah adamul amal bil ilmi, tidak punya ilmu atau tidak mengamalkan ilmu. Yang dimaksud dengan al-jahiluna dalam ayat ini adalah makna yang kedua, adamul amal bil ilmi. Mereka tahu kalau ngecek-ngecek itu tidak baik, dia ngecek-ngecek. Namun dia ngecek-ngecek orang, padahal dia tahu ngecek-ngecek itu dosa, ngecek-ngecek itu haram. Maka mereka tidaklah bertindak bodoh semacam ngecek-ngecek, ma'aman ya jahalu, bersama orang yang bertindak bodoh yang ngecek-ngecek dirinya. Mereka tidak bersikap safah. Safah itu maknanya kilatul akli, timbangan akalnya tidak matang. Tidaklah kemudian bertindak yang serampangan bersama orang-orang yang safah. Namun mereka mengucapkan salama. Salama di sini bukan dari kata-kata taslim, bukan mengucapkan salam, assalamualaikum, bukan demikian. Namun yang dimaksud dengan salama di sini artinya qaulu qaulan yaslamu nabi atau yaslimu yaslamu nabihi min syarihim. Inna ma huwa taqquhum li salamati min syarihim. Yang dimaksud dengan salam di sini adalah taqquhum, mereka tinggalkan orang yang bodoh tersebut supaya selamat dari gangguan mereka. Taqulul arabu salama, itu artinya qaulu qaulan yaslamu nabihi min syarihim, mereka mengucapkan ucapan yang menjadi sebab mereka selamat dari gangguannya. Maka salam di sini bukanlah, itu maknanya adalah islamu mutarokatin, selamat dalam artian meninggalkan, bukan selamat dalam artian memberikan penghormatan dan sapaan. Sebagaimana firman Allah, jika mereka mendengar ucapan yang sia-sia, mereka berpaling dan mereka mengatakan, untuk kami kesibukan dengan amal kami dan untuk kalian kesibukan dengan amal kalian, salamun alaikum, salam untuk kalian, kami tidaklah mencari-cari orang yang usil. Dan di antara sifat orang yang beriman yang Allah sebutkan adalah mereka tidaklah menghadiri az-zura, kepalsuan. Az-zur, salah satu tafsiran salaf untuk az-zur adalah hari raya orang musyrik. Maka kaum muslimin memiliki dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan keduanya datang setelah dua rukun Islam. Maka Idul Fitri setelah rukun Islam puasa, Idul Adha setelah rukun Islam haji. Maka kaum muslimin memiliki hari raya yang syar'i dan bukan hari raya yang bid'i. Adapun hari raya yang mengada-ada dan hari raya jahiliyah semacam Nairus dan Maharajan, demikian juga hari raya orang-orang Persia dan Romawi, maka kewajiban seorang muslim adalah tidak membiarkannya, tidak menghadirinya, dan tidak menyemangati orang untuk melakukannya. tidak pula memberikan ucapan selamat kepada orang yang merayakannya, tidak pula memberikan hadiah kepada mereka yang merayakannya, tidak pula memakan makanan yang ada pada perayaan tersebut. Ini adalah hari raya jahiliyah bid'ayyah. Nairus dan Mahrajan itu dua hari rayanya Persi. Nairus itu adalah hari raya menyambut musim semi, itu Rabi'ah. Sedangkan Mahrajan adalah hari raya tahun baru Persi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Laisal mu'min bitu'an walal la'an walal fahish walal badhi'." Maka poin-poin yang disebutkan dalam hadis ini mengurangi kadar iman, menghilangkan sempurnanya iman. Maka tidak beriman di sini adalah meniadakan sempurna iman, bukan meniadakan iman secara total. Maka hal ini menunjukkan bahwa melakukan hal-hal ini adalah dosa besar. Karena di antara indikator dosa besar adalah peniadaan iman. Antara indikator dosa besar adalah peniadaan iman. Semua perbuatan yang pelakunya Nabi katakan tidak beriman, itu dosa besar. Maka seorang mukmin bukanlah seorang yang suka mencela, semisal mencela nasab orang, mencela kehormatan dan nama baik orang, mencela ashkalihim bentuk orang, hayatihim tampilan fisik orang. Ya, bukan orang yang suka komentar, oh ini bajumu enggak matching sama celanamu. Nah. Atau kemudian, kamu ini norak nih dandannya. Nah. Bukan orang yang hobi komentar dengan mencela orang. Ya, tampilan fisiknya, sisiran rambutnya, atau yang lainnya. Itu to'an, suka mencela, itu suka menyalahkan. Yeah. Maka seorang mukmin bukanlah orang suka menyalahkan, namun suka adalah suka memberikan nasihat. Tentu beda antara menyalahkan dengan memberi nasihat. Ini ngasih nasihat orang itu dandanan yang tidak pas pada tempatnya, beda dengan mencela dan menyalahkan orang yang tampilan fisiknya, penampilannya tidak pada tempatnya. Orang yang beriman itu nasih dan bukan ta'in. Orang yang memberikan nasihat, ngasih saran, ngasih saran, bukan menyalah-nyalahkan. Ada orang yang datang di acara walimah pakai sandal jepit, nah, maka beda antara yang ngasih nasihat sama yang menyalahkan. Tentu beda antara orang yang menasihati dengan orang yang menyalahkan. Ya, menasihati boleh jadi dipegang tangannya kemudian mojok gini. Ya, menyalahkan lain lagi. Kemudian yang kedua walal la'an, tidak pula orang yang suka melaknat. Itu banyak melaknat, dan laknat artinya dijauhkan dari kasih sayang Allah. Dan di antara manusia ada orang yang Anda jumpai, dia itu mengucapkan kata-kata laknat karena sebab yang paling remeh, di atfahil asbabi. Fa in talaba min auladi syai'an, jika dia minta sesuatu dari anaknya, dia mengatakan bawakan ini, la'anakumullah. Sampai-sampai jika dia ingin gojek atau kemudian guyon dengan seseorang, dia melaknatnya. Wal iyadu billah. Hatta sampai-sampai orang-orang yang terjumus dalam maksiat, Anda jumpai mereka melaknat iblis. Maka Anda seakan-akan mereka pikulkan dosa kepada iblis dan meniadakan dosa dari diri mereka. Betul, iblis yang membisikkan orang untuk melakukan maksiat, mengajak orang melakukan maksiat, namun ini bukan alasan untuk membebankan dosa pelaku maksiat kepada iblis. Ya sama-sama dosa. Wa inna matajibu, dan yang menjadi kewajiban dan kondisi adalah bertobat. Bertobatnya seorang hamba menyesali dosa. Li'annahu illa ana iblis fa inna yafahu bidzalika. Maka seandainya jika dia melaknat iblis, maka iblis gembira karena hal itu. Wa yaqul, dan iblis mengatakan, ana atghaituhu, akulah yang membuat dia melampaui batas, akulah yang menimpakan bahaya pada dirinya. Wal fahish, dia adalah orang yang keji ucapannya dan perbuatannya. Al fushu adalah matanaha kubuhuhu, yang tanaha, yang berada dalam puncak jelek. Oleh karena itu Allah sebut zina dengan fahisha. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wal badhi, itu adalah orang yang jelek ucapannya, yang dia tidak malu blak-blakan ketika membicarakan misalnya hal yang berkenaan dengan hubungan biologis, kemaluan, atau hal-hal yang lain yang harusnya orang itu malu mengatakannya dengan blak-blakan. Itu badhi. Maka kewajiban seorang muslim adalah dia hayyinan layyinan, seorang yang lembut, seorang yang mudah perkataannya, seorang yang tidak menyakiti saudaranya dengan ucapan atau perbuatan, bahkan meskipun dia adalah non muslim. Maka tidak boleh menyakiti, karena menyakiti artinya zalim, dan zalim tidak boleh pada siapapun. Allah Ta'ala berfirman, janganlah syana'anu qaumin, bencimu dengan sekelompok orang, ya jirmanakum, membuat kalian melakukan kejahatan dengan zalim kepadanya. Benci kenapa? Ansaddukum anil masjidil haram, karena mereka orang kafir tersebut menghalangi kalian dari masjidil haram. Maka kebencian terhadap orang kafir tidak boleh antaktadu, menyebabkan kalian zalim kepada orang kafir. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.